السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سورة الفتحة التي تغير تنفيذها ثلاث سورة المرسلات. إنما سورة الدين dipetik dari ayat pertama wal mursalati urfa, dan tafsir makna al mursalat ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ahli tafsir. Sebagaimana kita akan pelajari nanti, ada yang menafsirkan al mursalat dengan para malaikat, ada pula yang mengartikan menafsirkan al-mursalat dengan ar-riyah, angin-angin yang bertiup. Ibnu Katsir mengatakan bahwa surat ini makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengawali dengan menyebutkan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika itu mereka sebagian sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam berada di sebuah gua di Mina. Ya, kata Ibnu Mas'ud, bainama nahnu ma'a النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات. Tatkala kami sedang bersama Nabi alaihi salatu wassalam di sebuah gua di Mina, tiba-tiba turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam surat ini, wal mursalat. Kata Ibn Mas'ud, fa innahu la yatluha wa inni la atalaqqaha min fihi. Kemudian sesungguhnya Nabi alaihi wasallam la yatluha, membacakan surat ini kepada kami, wa inni la atalaqqaha min fihi, dan sesungguhnya aku menerima surat ini, mengambilnya langsung dari bacaan Nabi asalam, dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kelanjutan hadis hanya menceritakan bahwa tiba-tiba ada hayyah, seekor ular, ya, hendak menyerang mereka. Kemudian Nabi asalam memerintahkan para sahabat, uktuluha, bunuh ular itu. Kemudian para sahabat mengejar ular itu, tetapi lolos. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita waktu turunnya surat ini. Kemudian Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan hadis lain dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari umminya, dari ibunya, ya, riwayat Ahmad dari Ummul Fadl, dari umminya, ibunya itu Ummul Fadl. Ummul Fadl ibu Ibn Abbas meriwayatkan kata dia, anha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bil mursalat 'urfa. Bahwasanya Ummul Fadl mendengar Nabi alaihi wasallam membaca pada salat maghrib dengan surat al-mursalat. Nah, di salat maghrib Nabi SAW membaca surat al-mursalat. Ini riwayat Ahmad. Kemudian riwayat Malik, ya, juga dari Ibn Abbas, dari Ummul Fadl. Pada riwayat Malik ini, Ibn Abbas membaca surat ini. Ummul Fadl mendengar Ibn Abbas membaca wal mursalati urfa. Kemudian Ummul Fadl mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, anakku, dzakartani biqira'atika hadhihi as-surata. Kamu mengingatkan aku dengan bacaanmu ini, membaca surat ini, itu mengingatkan aku, kata Ummul Fadl. Naam. Anha la akhir ma sami'tu min Rasulillah SAW yaqra'u biha fil maghrib. Sesungguhnya surat ini adalah yang paling terakhir aku dengar dari Rasulullah SAW beliau baca di salat maghrib. Dan hadis ini, hadis Ibn Abbas dari Ibn Fadl, juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim melalui jalan Al-Imam Malik, melalui jalan jalur Al-Imam Malik. Naam. Ini pada mukaddimah tafsir ini dari Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun tafsir wal mursalati urfa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sudah terulang-ulang. Ya. Ayat mustaqillah, ayat terpisah tersendiri. Anzalah Allah SWT lil-fasli bainas suwar. Allah turunkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya, kecuali surat Bara'at Taubah. Nah, tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Al-wawaw qasam. Al-waw, wawul qasam. Huruf al-waw ini adalah berfungsi, bermakna sumpah, demi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi al-mursalat, kemudian demi al-asifat, al-nashirat, al-fariqat, al-mulqiyat. Nah, bersumpah demi makhluk-makhluk ini. Kita ketahui bersama bahwa ini hukum khusus. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh bersumpah demi apa saja dari makhluk-makhluknya. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, haram bersumpah demi salah satu makhluk dan merupakan syirik. Ya, jika hanya pada ucapan saja dan itu sudah mengandung unsur ta'zim, pengagungan terhadap makhluk itu, tetapi sebatas ucapan dan tidak disertai dengan i'tiqad mengagungkan makhluk itu setara dengan Allah, maka itu sudah syirik kecil, syirkun asghar. Jika diikuti dengan i'tiqad dalam kalbu mengagungkan makhluk, dan dia bersumpah demi makhluk itu setara dengan Allah, punya keagungan, kebesaran setara dengan Allah, punya kuasa seperti Allah, maka sudah menjadi syirik akbar, syirik besar yang membatalkan tauhid, membatalkan Islam. Itu rincian mengenai bersumpah demi selain Allah SWT. Naam. Adapun Allah, ya, boleh bersumpah demi apa saja dari makhluknya. Nah, salah satunya ini pada surat ini yang sudah kita lewati. Ya, misalnya ini Allah SWT bersumpah demi sebagian dari makhluk-makhluknya. Allah bersumpah demi makhluk-makhluk ini untuk menegaskan kebenaran adanya al-ba'd wal jazaa', adanya al-ba'd hari kebangkitan dan pembalasan amal. Kata As-Sa'di rahimahullah, aqsama ta'ala 'ala al-ba'ts wal jazaa'i bil a'mali bil mursalati 'urfa. Allah Ta'ala bersumpah atas kebenaran akan terjadinya al-ba'ts hari kebangkitan, wal jazaa' bil a'mal, pembalasan amalan-amalan hamba-hamba Allah, bersumpah atas hal itu bil mursalati urfa, dengan al mursalati urfa, demi al mursalati urfa. Jadi jawaban sumpah ini datang setelahnya, setelah wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati nasra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra udran aw nuzra. Baru kemudian datang al-muqsam alaih. Ini tadi al-muqsam bihi, yang Allah bersumpah dengannya demi makhluk-makhluk itu. Kemudian al-muqsam alaih, yang disumpahkan atasnya, yaitu hari kebangkitan dan pembalasan. Innama tu'aduna lawaqi'. Ini jawaban sumpahnya. Innama tu'aduna lawaqi'. Hanya sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian itu benar-benar akan terjadi. Yaitu hari dijanjikan apa? Hari kebangkitan, hari pembalasan amal. Ini jawaban sumpahnya. Al-muqsam alaihi, al-muqsam bihi, yaitu wal-mursalat urfa, yang diatofkan padanya al-asifat asfal dan seterusnya. Kemudian al-muqsam alaihi, yang disumpahkan atasnya, jawaban sumpahnya, innama tu'aduna lawaqi'. Wal-mursalat urfa. Tadi sudah disinggung bahwa ada perbedaan tafsir mengenai al-mursalat. Nah, Ibn Jarir al-Tabari, Imam al-Mufassir Abu Ja'far, Ibn Jarir al-Tabari, jami' dalam kitabnya Jami' Bayan fi Ta'wil Al-Quran, menukil khilaf tersebut. Nah, dari kalangan ahli tafsir, ada yang mengartikan al-mursalat dengan al-malaikah, demi malaikat-malaikat, demi para malaikat. Disifati malaikat-malaikat itu dengan mursalat, artinya malaikat-malaikat yang diutus, malaikat-malaikat yang mursalat, yang diutus oleh Allah. Urfan ini mansub, bagi yang sudah belajar nahwu, mansub ya, kata Sa'di, halun minal mursalat, mansub ala al-hal, dinasab dengan fathah karena posisi i'rabnya sebagai hal, menjelaskan keadaan al-mursalat, malaikat-malaikat yang diutus itu. Artinya mereka diutus dengan membawa urf itu ma'ruf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Al-urf itu sama makna dengan al-ma'ruf, wa'mur bil urfi, yani wa'mur bil ma'ruf, yani malaikat-malaikat itu diutus dengan membawa al-urf, yakni al-ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Lawannya apa? Mungkar. Nah, membawa perkara yang ma'ruf, yakni bukan perkara mungkar yang mereka bawa. Nah, ursilat, seperti kata Sa'di, ursilat bil-uruf wal-hikmah wal-maslaha la bin nakri wal abah. Mereka diutus ya dengan perkara yang ma'ruf, hikmah, maslahat, bukan dengan kemungkaran, bukan dengan perkara yang sia-sia. Nah, sebagian ahli tafsir menafsirkan al-mursalat dengan ar-riyah. Tafsir yang kedua yang disebutkan Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Ar-riyah, demi ar-riyah. Ar-riyah jamak dari rih. Demi angin-angin yang mursalat, yakni angin-angin yang diutus, karena angin-angin itu bertiup berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berdasarkan amr, perintah dari Allah. Ada amrun qadari, ada amrun syar'i. Ada perintah Allah yang sifatnya perintah yang sifatnya takdir, yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan sesuai kehendaknya, dan sifatnya syar'i. Jadi angin itu bertiup diutus oleh Allah. Allah yang mengutusnya, memerintahkannya bertiup. Jadi al-mursalat demi angin-angin yang diutus itu bertiup. Urfan artinya yatba'u ba'duha ba'da, kata Ibn Jarir. Yatba'u ba'duha ba'da, angin-angin yang bertiup silih berganti. Ya, setelah bertiup, ya, satu angin menyusul angin berikutnya, menyusul angin berikutnya, menyusul angin berikutnya, begitu. Itu makna urfan. Itu makna urfan. Nah, angin yang bertiup silih berganti. Angin yang bertiup, angin-angin yang bertiup silih berganti. Setelah satu angin bertiup diutus oleh Allah, menyusul angin berikutnya. Itu makna urfan. Yang mana yang rajih dari dua tafsir tersebut? Adapun Ibnu Katsir, beliau tidak menyebutkan tafsir angin. Beliau hanya menyebutkan tafsir malaikat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya hanya menyebutkan tafsir yang pertama, bahwa al-mursalat artinya apa? Al-malaika, malaikat yang diutus membawa al-urf al-ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Anda menyebutkan siapa tadi? Sebutkan As-Sa'di. Nah, afwan. As-Sa'di. Nah, ulangi. As-Sa'di hanya menyebutkan satu tafsir, yaitu apa? Al-Mursalat diartikan dengan apa? Malaikat. Dan beliau tidak menyebutkan tafsir yang kedua, yaitu yang diartikan angin. Nah, artinya beliau merujukkan tafsir bahwa al-mursalat adalah malaikat, malaikat bukan angin. Ini Sa'di dalam Tafsirul Karim Ar-Rahman. Adapun Ibnu Katsir sama dengan Ibnu Jarir menyebutkan dua tafsir. Nah, yang pertama al-malaikah, yang kedua ar-riyah. Apa yang dirujukkan Ibnu Katsir? Yang dirujukkan Ibnu Katsir kebalikan yang dirujukkan As-Sa'di. Kata Ibnu Katsir setelah menyebutkan dua tafsir itu, wal adhhar anna al-mursalat hiya ar-riyah. Wal adhhar, kata Ibnu Katsir, anna al-mursalat hiya ar-riyah. Yang lebih tampak dari dua tafsir itu bahwa al-mursalat adalah angin-angin. Nah, ini tarjih Ibnu Katsir. Adapun Ibnu Jarir At-Tabari tidak mentarjih salah satunya, bahkan mengatakan dua-duanya bisa masuk dalam ayat. Selama ayat ini maknanya bisa bermakna yang pertama, bisa bermakna yang kedua, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Dua-duanya masuk, bisa diartikan malaikat, bisa saja diartikan riyah. Allah bersumpah demi malaikat, Allah bersumpah demi angin. Tidak ada pertentangan. Ini Ibnu Jarir. Dua-duanya bisa, kata beliau. Fahami? As-Sa'di merujukkan apa? malaikat. Ibnu Katsir merujukkan angin, Ibnu Jarir mengatakan dua-duanya bisa masuk dalam makna ayat. Nah, fal asifati asfa, dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, barakallahu fikum. Nah, saya ini antum lanjut murojaah ya. Baik. Tafadhal, jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.